Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil muamalati bi rabbihim. Wassalatullahi wasalamu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala husnil muamalati bik, a'inna ala husnil muamalati bi ibadik, واغفرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Hidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada apa yang Imam Ghazali hadirkan, yaitu tentang tata krama, bagaimana kita bertata krama, beradab, berakhlak dengan Allah. Kemudian dilanjutkan bagaimana kita bertata krama dan berakhlak dengan hamba-hamba Allah. Kita mulai yang pertama adalah adabu qala al-musannif Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ila anqal adabus suhbati ma'allah, tata krama adab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adabuha, adab dan tata krama kepada Allah ada banyak, 14 kurang lebihnya yang dituliskan Al-Imam Ghazali. Yang pertama adalah itraqur ra'si. Itraqur ra'si membiasakan untuk menundukkan kepala. Dan begitulah para kekasih-kekasih Allah, mereka lebih senang melihat bumi daripada harus melihat ke langit. Panjaran daripada ketawaduannya kepada Allah. Tidak berani berjalan di dunia ini dengan kesombongan. Wala tamshi fil ardi marha. Jadi menundukkan kepala, secara lahir kepalanya menunduk, tapi pun dibarengi dengan batin yang sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah. Artinya langkahnya adalah langkah yang diiringi dengan kesadaran kalau dia adalah hamba Allah, yang tidak pantas untuk menyombongkan diri di muka bumi ini. Dia di hadapan Allah Zat yang Maha Agung. Wa ghaddut tarafi, dan menjaga mata. Bukan dari hal yang diharamkan saja, dari yang mubah pun menjaga, dikhawatirkan masuk dalam bab ketamakan kepada dunia atau terkagum dengan kebiar dunia. Maka kalaupun dia melihat dunia, maka dia akan melihat sesaat, kemudian dia akan memejamkan mata, lalu menghadirkan renungan untuk bisa mengagumi ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pekerjaan orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bisa melihat gunung yang menjulang tinggi, melihat lautan lepas, bintang gemintang, rembulan dan matahari. Akan tapi setelah itu ia akan menundukkan kepala, kemudian setelah itu akan memejamkan mata, menghadirkan renungan, renungan bahwasanya begitu agungnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan mata budak dunia. Kalau dia melihat dunia, seolah ia menantang, seolah dia bisa menaklukkannya, seolah dia menundukkannya, padahal yang menundukkan semesta adalah Allah untuk kita, sehingga ia menjadi budak dunia, mencari dunia. Yang tumbuh adalah kesuburan, yang subur adalah ketamakan di dalam hatinya. Dan setelah itu apa? Menjadi ia sombong. Ia sombong di muka bumi ini. Itulah hamba-hamba yang tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Wa jam'ul hammi. Seorang yang rindu Allah, yang merasa dirinya akan selalu bersama Allah, dia akan selalu mengumpulkan semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaharui semangatnya untuk ia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia sadar bahwa di saat ia berurusan dengan selain Allah, manusia dan dunia ini kadang mengendurkan semangatnya untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu selalu diperbaharui al-jam'u, jam'ul ham, mengumpulkan kembali semangat yang kadang berceceran, hilang di saat ia berurusan dengan dunia ini. Wa dawamu samti, lebih banyak diam, karena dia mengerti bahwasanya semua yang keluar dari mulutnya ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali tiga hal. Yang pertama adalah zikir kepada Allah, yang kedua adalah amar ma'ruf, yang ketiga adalah nahi mungkar. Dia sadar betul bahwasanya yang keluar dari mulutnya ini akan ditanya oleh Allah. Maka orang yang sadar makna kedekatan dengan Allah, ia akan tawamusumti, lebih banyak diam orang tersebut. Wasukunul jawarih, dan terbaca juga di anggota tubuhnya yang dengan penuh ketenangan. Sukunul jawarih, tenang anggota tubuhnya. Jadi ketenangan di dalam berjalan, ketenangan di dalam menjalankan aktivitas dunia, karena sambung hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga buahnya dari merasa dirinya itu dekat dengan Allah, maka dia akan timbang gerak-gerik dan langkahnya, akan ia perhitungkan gerak-gerik dan langkahnya, tingkah lakunya akan ditimbang dengan aturan-aturan. Dia tidak akan melangkah dan tidak akan menggerakkan tangannya kecuali sudah matang ia pikirkan bahwasanya itu bermanfaat. Jawarih, mubadaratul amri, bersegera untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak biasa untuk menunda. Selagi ia mampu untuk melaksanakan perintah, maka ia bergegas untuk melaksanakannya. Dan itu semua dari pancaran kerinduannya kepada Allah, hatinya yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajidnabun nahyi, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah kita menjauhi larangan selagi itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bergegas untuk berusaha untuk menjauhi larangan tersebut. Tidak biasa dengan kesombongan dengan syariat. Tidak banyak berhujjah. Alangkah banyaknya orang yang dikuasai oleh kesombongannya. Kalau diingatkan oleh orang lain untuk baik, bukan ia langsung menerima. Akan tapi dia masih mencari alasan agar dia terus dalam kehinaan. Sebetulnya adalah karena kesombongan di dalam hatinya kepada Allah. Allah itu maha kasih. Allah maha pemurah. Sehingga Allah itu dengan maha kasih, dengan kasih sayangnya, akan selalu mengirim kepada hamba-hambanya kebaikan, hidayah. Sehingga begitu sayangnya Allah kepada hambanya, untuk mengirim hidayah itu kadang tidak harus melalui seorang ustaz, seorang guru besar, bukan. Tidak, akan tapi kadang hidayah dikirim oleh Allah melalui orang yang ada di kiri kanan kita, yang mungkin dia adalah pembantu yang ada di rumah kita, mungkin murid kita. Bahkan mungkin ada orang gila yang ada di pinggir jalan, ternyata tanpa kita sadari, dia telah memberikan pesan-pesan kemuliaan, dan itu Allah titipkan melalui orang tersebut. Maka dari itu, kalau kita membekali hati kita dengan ketawadhuan, kita jauhkan dari kesombongan, alangkah mudahnya untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, al-kibru badarul haq. Kadang kita dikuasai oleh kesombongan sehingga mudah menolak kebenaran. Biarpun sudah dikirim oleh Allah kepada kita, kadang kita tolak begitu saja. Tapi bagi hamba yang sadar akan dekat kedekatan Allah dengannya, kasih sayang Allah kepadanya, maka ia tidak mudah untuk menolak jika ada pesan kebaikan sampai kepadanya, biarpun itu kebaikan keluar dari mulutnya orang gila. Wakillatul i'tiradi. Jika mendapatkan sesuatu, ketentuan-ketentuan Allah yang telah Allah tentukan untuknya, tidak banyak dia itu i'tirad. I'tirad itu adalah menyangkal. Tidak banyak bertanya. Diberi oleh Allah sakit, ia langsung menghadap kepada Allah dengan permohonan ampun, bahkan mungkin dengan syukur. Tidak pernah bertanya kenapa aku harus sakit, kenapa aku ditimpa musibah semacam ini. Kalau orang merasa dirinya dengan Allah, maka tidak akan muncul i'tirad tersebut atau sanggahan atau penyangkalan kepada apa yang Allah berikan, protes terhadap apa yang Allah tentukan untuk dia. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu karena Allah lebih tahu tentang yang terbaik untuk kita. Kemudian, wakillatul i'tirad 'alal qadari. Jadi jangan suka menentang kepada takdir yang Allah tentukan untukmu. Wa dawamu dzikri, lidah dan hatinya akan membiasakan untuk terus-menerus dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hatinya dengan Allah, mau tidak mau dia. Lidahnya berzikir dan hatinya berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazamatul fikri, berjalan pikirannya untuk merenungi hal-hal yang menjadikan sebab ia tambah iman, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itharul haq 'alal batili, jika di hadapannya ada dua pilihan, yang satu hak, yang satu batil, pasti dia mendahulukan yang hak. Ia pinggirkan hawa nafsunya. Akan tapi ingat, hawa nafsu akan selalu mengelabui kita, menutup batin kita, mata hati kita dari melihat kebenaran. Biarpun pada sesungguhnya hati itu akan selalu melihat kebaikan, hati akan memilih yang terbaik. Akan tapi ternyata di sana ada hawa nafsu yang sering menjadi hijab antara kita, antara hati kita dengan kebaikan, sehingga hatinya tidak bisa melihat kebaikan. Makanya membiasakan untuk mendahulukan kebenaran itu tidak akan bisa kecuali bagi orang yang memang hatinya sudah terjaga dari hawa nafsu. Sebab na'udzubillah, yang namanya kebenaran itu kadang begitu jelas, sangat jelas, akan tapi yang menjadi tidak jelas kadang hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita, kita tahu itu adalah haram, akan tapi kadang-kadang kita masih melakukannya. Tahu itu adalah dimurkai oleh Allah, tapi kita masih melanggarnya. Karena kita belum biasa meninggalkan yang batil, lalu milih yang hak. Dalam banyak hal ini, urusan bisnis, urusan pekerjaan sehari-hari kita, kadang dihadapkan dengan halal dan haram. Maka orang yang hatinya kenal kepada Allah, susah dia mengambil yang haram. Karena dia akan mengutamakan al-haq. Itharul haqi alal batili. Wal-iyas anil khalki. Dan membiasakan tidak berharap dengan apa yang di tangannya manusia. Hebat. Karena dia telah menguatkan tawakal dan pasrahnya kepada Allah. Kalaupun dia berurusan dengan manusia, bukan karena dia merasa bergantung dengan manusia, karena memang dia makhluk sosial yang ia sadari punya kewajiban dia berurusan dengan manusia. Selagi kita masih berurusan dengan manusia, maka kita harus punya aturan-aturan kemanusiaan. Kita punya ibunda, ayahanda, istri, anak, tetangga, dan seterusnya. Karena kita hidup bersama mereka, maka ada aturan-aturan urusan kita dengan mereka. Akan tapi ketahuilah bahwa orang yang selalu kenal Allah, urusan dengan mereka ini dijalani sebagai tugas dari Allah, bukan karena dia berharap kepada mereka. Bukan karena berharap kepada mereka. Seorang tua yang merawat anaknya akan sangat salah dan salah jika terbetik di hatinya adalah, nanti kalau aku tua, aku akan tinggal bersama Nunu nak ya. Seorang tua yang merawat anaknya, membesarkan anaknya dari kecil hingga gede, mandiri, ternyata terlintas di hati sang orang tua adalah hanya ingin numpang pada anaknya di masa tua. Ini sudah salah niat. Akan tapi seorang tua yang merawat anaknya hendaknya karena ini kewajiban, tugas dari Allah. Adapun masa tuaku adalah dengan Allah. Ditempatkan di mana oleh Allah, terserah Allah. Mungkin di anakku dan mungkin juga tidak harus dengan anakku. Alangkah banyaknya orang yang kecewa di saat menggantungkan urusannya dengan anak. Kenapa? Ternyata anaknya mendahului dia sebelum dia. Banyak. Begitu seterusnya, urusan kita. Urusan kita dengan suami, urusan kita dengan istri. Hendaknya kita menjalankan itu semua karena ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hubungkan dengan Allah. Kalau kita bertetangga yang baik, hendaknya bukan karena kita berharap tetangga kita untuk bisa menjaga rumah kita, untuk kita titipi kunci, atau untuk mengawasi rumah kita di saat kita pergi. Bukan itu. Akan tapi urusan kita dengan tetangga karena perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Kalau punya iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga karena Allah dan Rasulnya. Bukan karena kita ingin dibalas. Jadi ini harus kita kuatkan al-iyas. Jangan sampai menggantungkan harapan kita dengan sesama manusia. Ini pangkat tinggi. Pangkat tinggi. Dan harus kita sampai kepada pangkat tersebut. Sehingga gak akan kecewa selamanya kita dengan manusia. Karena memang kita tidak berharap. Subhanallah. Alangkah banyaknya kita kecewa karena harapan. Kalau kita tidak berharap, maka tidak akan kecewa selamanya. Ada orang lewat di rumah kita, tatanya dia tidak menyapa kita. Anda tidak pernah marah, kenapa? Anda tidak kenal dia, sehingga Anda pun tidak pernah berharap disapa oleh dia. Coba jika suatu ketika Anda kenal tetangga, tenang tetangga Anda, yang Anda baik dengan dia, sering nyapa dia, sering Anda bergurau dengan dia, tiba-tiba apa? Dia lewat. Dalam hati Anda ada harapan, kalau dia lewat nanti pasti menyapa aku. Tak tanya dia lewat dengan muka cemberut. Apa yang terjadi dalam hatimu? Kekecewaan. Makanya kecewa itu karena berharap. Tapi kalau berharapmu kepada Zat yang Maha Kuasa yang tidak pernah mengecewakan semua yang berharap kepadanya, maka selamanya kita akan menemukan yang kita inginkan, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyasu anil khalqi. Membiasakan untuk kita tidak bergantung dengan manusia. Hubungan suami istri adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merawat orang tua kita karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada orang tua karena perintah Allah. Kalau mengabdi kepada orang tua karena kebaikan orang tua saja, ini berbahaya sekali. Sebab ada orang tua yang tidak baik dengan anaknya. Apakah setelah itu seorang anak boleh kasar dan jahat kepada orang tua? Tentu tidak. Akan tetapi seorang anak berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya karena perintah Allah. Ingat. Jadi kuncinya adalah al-iyas. Memutuskan harapan dengan manusia. Maka di dalam segala aktivitas Anda, apalagi di saat aktivitas ini Anda hubungkan dengan Allah. Misalnya, para santri setelah belajar lama lalu menjadi ustaz. Hubunganmu dengan sesama manusia di dalam berdakwah. Lihat. Karena yang kuharap adalah Allah. Maka Anda tidak pernah pusing. Kita tidak pernah pusing kalau kita berceramah di mana atau mengajar di mana, jika kita tidak mengharap mendapatkan sesuatu dari manusia. Karena apa? Hatimu sudah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah maha kasih. Kadang kebaikan itu tidak hanya diberikan di akhirat. Ada namanya bisyarah seperti yang dikabarkan Nabi. Bisyarah adalah kabar gembira, yaitu kebaikan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Sehingga kadang di saat kita bisa berbuat baik dengan manusia, Allah memberikan kebaikan di dunia, yaitu orang tersebut menyanjung kita. Orang tersebut memberikan kebaikan kepada kita. Ini adalah kebaikan di dunia yang hanya kecil dibanding kebaikan yang akan kita petik nanti di akhirat. Tapi ingat, bukan kita mengharap kebaikan di dunia. Biarpun Allah tidak akan biarkan hambanya di dunia ini. Cuman yang perlu kita bersihkan adalah hati kita. Wal khudu tahtal haibati. Membiasakan kita dengan patuh kepada Allah tahtal haibati, karena wibawa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjalankan perintah-perintah Allah ini mengharus kita rasakan keagungan Allah yang maha kuasa untuk menghukum hambanya. Haibah, hibah itu wibawa, wibawa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita merasakan di dalam hati kita keagungan Allah, zat yang maha agung. Sehingga langkah kita dalam menjalankan aktivitas pun dibarengi dengan khudu. Khudu ini ada makna kepatuhan, makna ketawaduan, dan makna kehusuan. Itulah khudu. Biasanya hubungannya dengan perintah dan tugas-tugas yang diberikan kepada hambanya. Wal-inkisar tahtal haya. Al-inkisar, merasa dirinya menyesal, merasa menyesal dalam hatinya. Tahtal haya, karena rasa malunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan di dalam hal ia melakukan dosa saja, tidak. Sehingga para kekasih Allah itu di saat beribadah dan beribadah, ternyata hatinya dengan penuh penyesalan, malu kepada Allah, haya. Bukan karena dia tidak berbuat baik, akan tapi karena apa? Di saat dia bisa berbuat baik, bangun malam, melakukan sholat rokaat-rokaat yang banyak, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, ternyata setelah itu ia merenungi akan besarnya karunia Allah yang hadir di hatinya adalah rasa malu. Ternyata apa yang aku lakukan dari kebaikan-kebaikanku masih tidak sebanding dengan karunia Allah. Terus malu, gak ada sampai dia tuh masuk bab ujub. Bahkan karena ia sadar bahwa kalau ada seorang bisa melakukan sholat di tengah malam, ataupun dia bisa melakukan puasa di siang hari, kemudian setelah itu ada sedekah yang bisa ia lakukan. Bagi hamba yang kenal Allah dengan kebaikan yang semacam ini, tidak akan berubah dirinya menjadi seorang yang ujub bangga dengan amal baiknya. Akan tapi justru merasa hatinya ini tercabik-cabik. Aku bisa berbuat baik. Aku bisa bersedekah. Aku bisa sholat. Aku bisa berpuasa. Dan semua ini bisa aku lakukan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kemudian setelah itu ditingkatkan dalam renungannya. Akan tapi, apa yang aku lakukan dari puasaku masih kurang sempurna. Sholatku pun kurang khusyuk. Sedekahku pun ternyata masih kurang banyak. Sehingga lihat, dia merasa menyesal karena belum bisa melaksanakan tugas-tugas secara maksimal. Inkisar itu seperti itu. Tidak maksimal di dalam menjalankan tugas penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia melihat karunia Allah yang sangat besar. Dia bukan hanya melihat jidatnya untuk sujud saja. Dia melihat matanya. Kenapa tidak aku gunakan untuk melihat ulama, melihat ibunda dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian dia mengingat telinganya. Kenapa tidak aku gunakan untuk mendengar Al-Quran. Lihat semua anggota tubuhnya. Dia menyesal karena belum bisa menggunakan itu semuanya untuk Allah. Apalagi di saat melakukan kemaksiatan. Penyesalannya sangat besar. Ini di saat melakukan kebaikan saja mereka masih ingkisar, merasa nyesel dengan kebaikan yang sudah dilakukan. Ini kan pangkat tinggi seorang hamba. Bagaimana dengan kita? Dengan dosa yang dilakukan pun kadang kita belum bisa menyesal. Pangkat kita pangkat apa kalau seperti itu? Dengan kesalahan yang kita lakukan pun kadang kita belum bisa menyesal. Bahkan kadang dengan kesalahan pun kita tidak pernah ingat. Bagaimana kita bisa minta ampun kepada Allah? Bagaimana kita bisa menyesali dengan kesalahan tersebut? Mengingat kesalahannya saja pun sudah tidak bisa. Wasukun ala hiyalil kasbi thiqatan bidduman. Wasukun merasa tenang di dalam berusaha untuk mencari rezeki. Enggak pernah ambisi dalam mencari rezeki. Karena thiqatan yakin dengan jaminan Allah. Ia bekerja wajar. Karena dia sadar akan rezeki Allah tidak akan ketukar. Makanya dia menjalani aktivitas mencari rezeki pun tidak pernah pusing. Sampai ngambil modal yang haram, ada ribanya hanya untuk mengembangkan bisnis. Tidak mungkin kalau dia kenal Allah. Ataupun dalam pekerjaannya pun di pekerja harus misalnya, mohon maaf misalnya, harus menanggalkan bajunya menutup aurat hanya untuk mendapatkan gaji 1 juta, 2 juta. Tidak mungkin kalau kenal Allah secara sesungguhnya. Atau harus meninggalkan sholat. Atau melakukan yang haram. Karena dia tahu. Dalam usaha dia akan menjalankan usaha. Wajar. Tidak perlu memaksa sampai harus dengan modal yang haram. Dengan cara yang haram. Karena apa? Thiqatan. Dia yakin bidzoman dengan janji Allah. Dengan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka as-sukun akan ada. Ketenangan. Ala hayya lil kasbi. Anil an hayya lil kasbi. Tenang dirinya, hati, pikiran, dirinya dari sibuk untuk berusaha. Enggak memaksakan dalam mencari uang. Enggak memaksakan dalam mencari rezeki, akan tapi memang dia ikut aturan. Dia berusaha, akan tapi usahanya tetap ikut aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adabnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan sebaik apapun, jika diraih dengan cara yang tidak baik, maka orang tersebut tidak akan sampai kepada tujuan. Mungkin ada seorang hamba ingin menyantuni fakir miskin, sebuah kebaikan. Mungkin seorang hamba ingin bangun masjid, sebuah kebaikan. Mungkin seorang hamba ingin bangun pondok pesantren, sebuah kebaikan. Akan tetapi ternyata, untuk sampai kepada tujuan, dia melakukan sesuatu yang haram. Apakah menggerakkan perampok untuk ngumpulin duit, bangun masjid? Yang tidak diterima oleh Allah, karena tujuan sebaik apapun, jika digapai dan diraih dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Masjid yang Anda bangun, kalau ternyata dari harta yang haram, tidak akan sampai kepada Allah. Begitu sebaliknya, jika seorang hamba punya niat baik, tujuan yang baik, kemudian ia tempuh dengan cara yang baik. Mungkin seorang yang punya niat besar, ingin membantu masjid, ataupun karena dia sering mendengar tentang pembangunan sebuah pondok pesantren, lalu tergerak hatinya, ingin membantu pondok pesantren, dan niatnya kuat, lalu dia berusaha mencari rezeki, yang ada di otak dan pikirannya dan di hatinya adalah kalau aku berhasil, aku akan bantu pondok itu. Dan niatnya serius. Kemudian dia dalam berusaha dengan usaha yang benar, halal. Tidak ada campuran keharamannya, halal, bersih dan selalu ingat dengan janjinya kepada Allah. Maka katailah, biarpun ternyata dia belum berhasil atau bahkan sampai mati pun dia belum berhasil di dunia, tapi ternyata pahalanya sudah nunggu nanti di akhirat. Bukankah pahala lebih penting daripada urusan sanjungan dari manusia? Maka kalau kita meraih sebuah kemuliaan dengan cara yang baik, tujuannya baik, biarpun belum terwujud di dunia, sudah ada nilainya di hadapan Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus daripada urusan dunia. Koreksilah diri kita sendiri. Bagaimana urusan usaha kita? Wa tawakkuli ala fadlillahi, dan membiasakan untuk pasrah, tawakal, mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatan bi khusril ikhtiyari, karena dia tahu bahwasanya apa yang Allah pilihkan adalah yang terbaik untuk kita. Wa hadha kulluhu yanbaghi an yakuna syi'aruka fi jami'i lailika wa naharika. Inilah yang semestinya menjadi syiarmu. Syiar itu adalah sesuatu yang selalu bersamamu, ciri khasmu dalam menjalani hidup. Ciri khasmu adalah tadi yang disebutkan 14 hal tersebut. Yakuna syiaruka, menjadi ciri khasmu, fi jami'i lailika wa naharika, di dalam siang dan malammu. Fa innaha adabus suhbati, karena itu adalah adab tata krama bergaulmu, suhbah bergaul, ma'asahibin, dengan zat, la yufarikuka, yang tidak pernah jauh darimu, tidak pernah meninggalkanmu, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Wal khalqu, adapun makhluk, kulluhum, semuanya, yufarikunaka, akan meninggalkanmu. Kalau makhluk semuanya akan meninggalkanmu, tapi Allah tidak. Wal khalqu kullum yufaridunka fi ba'di awqatika. Ini nanti pindah setelah kita diajari oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tentang adab dan tata krama kita dengan Allah. Nanti akan disambung bagaimana tata krama kita dengan hamba Allah. Dan sangat penting untuk diperhatikan, lihat siapa yang diajak bicara Imam Ghazali yang pertama. Ternyata adalah ini apa? Wa in kunta aliman, kalau kamu menjadi ustaz. Ini calon-calon ustaz, para santri harus mendengar dan dicermati dan difahami dan diamalkan pesan-pesan Imam Ghazali yang akan datang insyaallah. Inilah yang bisa dihadirkan pada kesempatan ini. Kita harus mencoba terus untuk merenungi diri kita. Ulangi 14 hal yang dihadirkan oleh Imam Ghazali tersebut untuk nasihat untuk kita sendiri, bagaimana urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai urusanmu dengan Allah. Coba sebelum kita melihat diri kita sendiri, kalau kita melihat orang yang menjalankan pesan-pesan Imam Ghazali yang 14 itu, orang itu dipandang oleh kita menjadi sejuk dan indah dipandang oleh mata kita. Bayangkan cara berjalannya pun tidak petentang-petenteng, tidak mengangkat kepalanya ke wajah. Imam Ali Zainal Abidin dikatakan bahasanya, beliau menghadap ke bumi lebih banyak daripada menghadap ke langit. Biasa dengan menundukkan wajahnya. Coba kalau ada orang jalannya menundukkan wajah, dengan penuh kelembutan, dengan penuh ketenangan, jalannya dibarengi dengan tafakkur, secara lahir saja sudah kelihatan kalau dia adalah orang yang menarik sekali. Menarik sekali secara lahir. Akan tetapi yang diharap oleh Imam Ghazali adalah lahirmu itu adalah pancaran dari batinmu yang memang Allah selalu ada di dalam hatimu, Allah selalu hadir di hatimu. Ini nasihat-nasihat penting dan diulang-ulang. Nasihat-nasihat Imam Ghazali seperti ini diulang-ulang. Mungkin hari ini kita bisa melakukan yang pertama. Mungkin dari 14 ini kita baru 2. Tayib. 2 lumayan daripada tidak. Tapi tolong minggu depan sudah 3. Baik. Setelah 3 kita naik 4. Naik 5. Naik 6. Dan biasakan kita itu menuntut diri dan hawa nafsu kita ini. Jangan nilai orang lain, sudahlah. Lupakan. Ilmu ini adalah bukan untuk orang lain terlebih dahulu, tapi untuk kita. Bagaimana kita menjalankan pesan Imam Ghazali? Untuk kita terlebih dahulu. Bukan untuk nilai orang. Itu apaan tuh orang, Masya Allah, sombongnya. Ngapain kamu ngurusi orang? Batinmu sendiri dan perilakumu sendiri, urusanmu dengan Allah, kau benahi dulu ini. Hadirkan 14 dalam dirimu. Ini nasihat besar Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu tersebut Dan semoga kita benar-benar menjadi hamba yang punya adab dan tata krama kepada Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semuanya, mengampuni guru-guru kita semua, berikan kasih sayang kepada mereka, dan juga berikan bimbingan kepada anak-anak kita, para santri kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah memberikan berkat di kita, hati kita ketawaduan, kerinduan kepada Allah, tawaduk kepada Allah, menjauhkan kita dari kesombongan, menjadikan kita semakin yakin dengan janji Allah, tidak bergantung dengan manusia. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang bermanfaat untuk orang lain, tidak merepotkan orang lain, akan tapi kita selalu berguna untuk orang lain. Dan semoga Allah menjaga iman kita, menjaga hati kita, menjaga perkumpulan kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari dendam dan benci kepada sesama, yang ada hanya cinta dan kasih sayang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dan mudah kita mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah mengkabul dan menerima amal kita, panjang umur, sehat afiat, husnul khotimah. Dan Allah menjadikan kelak saat Allah hendak mencabut kita setelah panjang umur, hati dan lidah kita mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.